siang aku pergi dengan si dia, darah manis yang cantik paling disayang. Masuk toko aduh-aduh jantung batiku, aku payah saat itu kebobolan. Siang aku pergi dengan si dia, darah manis yang cantik paling disayang. Masuk toko aduh-aduh jantung batiku, aku payah saat itu kebobolan. Tanggal 1 nerima uang gajian dari dia, suami paling setia. Tapi uang habis lebih kita belum punya kesadaran.